Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di kesempatan malam hari ini kita dimudahkan untuk bermajelis ilmu, berupaya untuk melaksanakan salah satu perintah dari perintah Allah Jalla wa'ala untuk menempuh jalan-jalan mendapatkan ilmu. Dan amalan ini adalah min a'zami al-ibadat, termasuk sebesar-besar ibadah, sebesar-besar amalan. Liman akhlasan niyyah, bagi mereka yang mengikhlaskan niatnya. Maka kita berharap, memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga amalan yang kita lakukan ini dimudahkan untuk mukhlishan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan muttabi'an li sunnatir rasul alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih berada pada pembahasan al-asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di dalam kitab ini, Al-Aqidah Al-Wasithiyah, disebutkan ayat-ayat yang sangat banyak dari Al-Quranul Karim sebagai contoh. Ayat yang menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan penyebutan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan nama-nama Allah dan apa? Sifat. Karena dari dua jalan inilah kita bisa mengenal Allah Azza wa Jalla, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak boleh kita memberi nama Allah dari diri kita. Karena nama-nama Allah itu tauqifiyah. Apa yang dimaksud dengan tauqifiyah? Yakni berhenti sebatas berita yang datang dari Allah dan Rasul. Kita mengatakan Allah memiliki nama Ar-Rahman karena memang Allah mengabarkan namanya adalah Ar-Rahman. Kita memanggil Allah dengan Ar-Rahim karena Allah mengabarkan di antara namanya adalah Ar-Rahim. Demikian pula nama-nama yang lain, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Malik, Al-Quddus, Assalam, Al-Mu'min, dan seterusnya. Itu nama-nama Allah. Yang kita tidak bisa menetapkan itu adalah nama Allah, illa kecuali ketika datang khabar dari Allah Azza wa Jal fil Quran, di dalam Al-Quranul Karim, dan datang berita dari Nabi alaihi salatu wassalam fi ahadithihi sahihah, dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya. Kita telah membaca ayat Allah dalam suratul Hadid. Yang terakhir kita baca adalah firman Allah dalam suratul Hadid yang menyebutkan empat nama Allah. Al-awwal, al-akhir, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Qala Allahu jalla wa ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ini ayat yang terakhir kita bahas. Bahwasanya Allah azza wa jalla di antara namanya adalah al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Empat ini adalah nama-nama siapa? Allah. Dan sudah kita bahas maknanya. Karena nama Allah bukan sekedar nama yang kosong tanpa arti. Apalah artinya sebuah nama kalau nama itu tidak bermakna. Iya. Nama Allah berbeda dengan nama-nama makhluk. Nama Allah disifati dengan husna. Nama-nama Allah disifati dengan apa? Husna. Dikatakan al-asma'ul husna. Husna itu sifat dari nama-nama Allah. Al-husna maknanya adalah balighatun fil husni ghayatu. Mencapai puncak-puncak keindahan. Kalau sudah mencapai puncak, tidak ada lagi yang lebih tinggi. Itu yang namanya husna. Ya. Dari kalimat hasan, tapi karena ini paling tingginya, dikatakan apa? Husna. Jadi nama-nama Allah semuanya husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allahu jalla wa'ala memiliki al-asma'ul husna. Nama-nama yang maha indah. Kenapa dikatakan sebagai nama-nama yang maha indah? Karena nama Allah azza wa jalla bukan sekedar nama. Namun semua nama Allah mesti mengandung makna, yaitu sifat yang maha sempurna yang ditunjukkan oleh nama tadi. Jadi setiap nama mesti mengandung apa? Sifat. Seperti misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim yang sudah kita sebutkan tadi. Ini bukan sekedar nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Namun nama ini menunjukkan sifat Allah, yaitu sifatur rahmah. Allah memiliki sifat apa? Rahmah, pengasih, penyayang. Yang sifat rahmah Allah ini mencapai puncak-puncak rahmah. Tidak ada yang menyerupai sifat Allah jalla wa'ala. Dan ambillah ini sebagai kaidah. Semua nama Allah seperti itu. As-Sami' misalnya Al-Basir. As-Sami' adalah nama Allah. Al-Basir juga nama Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-Sami'ul Basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, dan dia Allah adalah As-Sami'u Al-Basiru. Maka kita tetapkan As-Sami' adalah namanya Allah. Karena Allah mengabarkan dalam Al-Quran, nama beliau adalah As-Sami'. Dan kita mengatakan nama Allah adalah Al-Basir. Kenapa kita berani mengatakan nama Allah adalah Al-Basir dan meyakini Allah bernama Al-Basir? Karena Allah sendiri yang mengabarkan dalam Al-Quran, nama beliau adalah siapa? Al-Basir. Kemudian kita yakini nama Allah itu husna. As-Sami' Al-Basir adalah nama Allah yang husna, yang maha indah. Kenapa demikian? Karena nama-nama Allah mengandung makna, yaitu sifat yang sempurna yang terkandung dari nama itu. As-Sami' mengandung sifat As-Sam'a. As-Sam'u. Jadi di antara sifat Allah adalah zat yang maha mendengar. Jadi bukan sekedar nama As-Sami'. Namun betul-betul menunjukkan sifat As-Sam'u, maha mendengar. Yang pendengaran Allah itu adalah pendengaran yang maha sempurna. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah jalla wa'ala sedikit pun dari makhluknya. Demikian pula Al-Basir, bukan sekedar nama Al-Basir, namun mengandung sifat, yaitu sifat mada Al-Basar. Ya. Sifat Allah di antara sifatnya adalah Al-Basar. Dan nama Allah adalah Al-Basir. Dan sifat Basar bagi Allah, maha melihatnya Allah, adalah sifat yang maha sempurna. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah jalla wa'ala. Ya. Wabillahi taufiq. Ini kaidah, ikhwan. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ayat-ayat yang sangat banyak, ya. Kita baca sebagiannya, ya. Naam. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Furqan ayat 80 ayat 58 di halaman yang ke-33 dari nuskhah yang saya pakai. Allah berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Wa tawakkal 'alallahi 'alal hayy, wa tawakkal 'alal hayy. Wa tawakkal, dan bertawakkallah engkau hanya kepada Al-Hayy. Hanya kepada Al-Hayy. Siapa Al-Hayyu? Allah. Jadi ayat ini menunjukkan di antara nama Allah adalah apa? Al-Hayyu. Sebagaimana dalam ayat kursi juga demikian. Huwal Hayyul Qayyum. Dan bertawakkallah kamu hanya kepada Allah Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Dan kehidupan Allah adalah kehidupan yang sangat sempurna. Alladzi la yamut. Yang tidak akan mati selama-lamanya. Ini diantara kesempurnaan hidupnya Allah. Hidup yang azali, abadi. Ya, kalau kita punya sifat hidup juga. Kan demikian ya. Makhluk punya sifat hidup. Allah juga punya sifat hidup. Namun hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk apa? Berbeda. Hidupnya makhluk bukan azali. Makhluk berawal dari tidak ada. Kemudian ada. Dan makhluk diakhiri dengan apa? Dengan kefanaan, kematian. Ya. Ada makhluk yang tidak mati. Yani ada makhluk yang kekal. Namun kekalnya mereka karena Allah kekalkan. Seperti al-jannah, surga, an-nar. Penduduk jannah juga nanti kalau masuk ke dalam jannah kekal selama-lamanya. Bukan karena mereka bisa kekal dengan sendirinya. Namun karena Allah apa? Beri kehidupan dengan kekal. Jadi beda hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk adalah hidup yang diawali dengan ketidakadaan, kemudian diakhiri dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan di tengah-tengah selama hidup pun penuh dengan kekurangan. Ada rasa sakit, tertimpa penyakit, ada saat-saat dia bersedih, ada saat-saat menimpa dirinya masa'id, musibah-musibah. Berarti hidupnya makhluk memang bukan hidup yang ada. Sempurna, penuh dengan kekurangan. Maka jangan disamakan antara nama Allah dengan namanya makhluk. Jangan disamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Bisa jadi sama dari sisi lafal al-hayyu, yakni memiliki sifat hayat hidup. Namun hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya apa? Makhluk. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakkallah engkau kepada Allah Al-Hayyu, Zat yang tidak pernah akan mati selama-lamanya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, dalam surah Asy-Syura ayat yang keempat. Kita masih menyebutkan ayat-ayat yang di situ disebutkan nama-nama Allah. Wa huwal aliyyul azim. Wa huwa, dan dia Allah adalah Al-Aliyyu. Berarti di antara nama Allah adalah apa? Al-Ali. Kita yakini itu nama Allah karena Allah mengabarkan Al-Aliyyu sebagai nama Allah. Al-Azimu, Al-Azim juga nama siapa? Allah. Baik. Demikian pula dalam ayat kursi. Ayat yang setiap hari disyariatkan untuk dibaca. Wa huwal aliyyul azim. Dia Allah adalah Al-Aliyyu Al-Azim. Dan apakah nama Allah Al-Aliyyu dan Al-Azim hanya sekedar nama saja tanpa makna? Kalau hanya sekedar nama tanpa makna berarti tidak husna kalau demikian. Kalau hanya sekedar nama berarti tidak baik. Ya. Wong manusia saja kalau punya nama ternyata tidak sesuai juga dicela. Ya. Siapa namanya? Sobar. Sopir. Sobur. Itu kan nama-nama yang biasa dipakai. Artinya apa? Sabar. Tapi kerjaannya itu marah terus. Maka loh, kamu katanya namanya sabar. Manusia saja ya, dengan nama itu orang akan mas, enggak cocok nama kamu dengan sifatmu. Siapa namamu? Kuat. Kuat. Saya kalau ada yang namanya kuat di sini. Ya. Kuat. Ya. Tapi tidak kuat, ya kan? Angkat barang tidak bisa. Gimana kamu namanya kuat tidak bisa angkat barang? Ya. Baik. Dan akan sangat terpuji kalau nama itu sesuai dengan apa? Kenyataan. Seperti Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, tidak ada yang lebih sempurna dari beliau, dari makhluk. Beliau namanya Muhammad. Apa maknanya Muhammad? Terpuji. Semuanya terpuji. Sifat beliau, akhlak beliau, adab beliau, ucapan beliau, muamalah beliau. Semuanya terpuji. Tidak ada amalan ibadah yang beliau lakukan kecuali semuanya ikhlas lillah azza wa jal. Dan semuanya sesuai dengan perintah Allah azza wa jal. Terpuji Nabi alaihi salatu wassalam. Nama sesuai dengan apa? Kenyataan. Dan tidaklah seorang bapak, seorang ibu memberikan nama baik pada anaknya kecuali ada harapan agar anak itu sesuai dengan apa? Nama. Dikasih nama Abdurrahman. Dikasih nama Abdurrahim. Harapannya adalah agar anak-anak ini betul-betul menghambakan dirinya kepada siapa? Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dikasih nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Dikasih nama Muhammad. Agar apa? Ya, agar terpuji. Mencontoh nabinya. Diberi nama Ahmad. Juga demikian. Agar terpuji. Mulia akhlaknya. Kalau dalam kehidupan kita, ya, kita memberi nama anak dengan nama itu, dengan harapan juga betul-betul sifat itu ada pada anak kita. Lalu apakah kemudian terbersit pada benak kita, nama Allah itu hanya sekedar apa? Nama. Tidak mungkin. Ya. Allah memiliki nama As-Sami' namun tidak mendengar. Seperti orang-orang Jahmiyah. Subhanallah. Orang-orang Jahmiyah mengatakan As-Sami' duna sam'. Namanya As-Sami' tapi mereka juga tidak menetapkan itu, subhanallah. Duna sama, tapi tidak mendengar. Ya. Al-basir, duna basar. Ya. Tidak melihat. Terus bagaimana? Ya. Mereka mengatakan demikian. Tidak melihat, tidak pula buta. Tidak mendengar, tidak pula apa? Tuli. Terus bagaimana? Itu orang-orang yang diliputi oleh hawa nafsu. Kesesatan, demikian. Adapun kaum muslimin, muttabi'un lirrasul, orang-orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, ahlu sunnati wal jamaah, mereka menetapkan nama-nama Allah bukan sekedar nama. Namun seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kita tetapkan nama Allah adalah al-asma'ul husna, nama-nama yang maha indah. Dan tidak dikatakan maha indah, kecuali ketika nama itu mesti mengandung apa? Sifat yang maha sempurna. Baru dikatakan apa? Husna. Terpuji, indah. Termasuk nama ini, wahuwal aliyul azim. Allah subhanahu wa ta'ala namanya adalah al-aliyu. Al-ali itu mengandung sifat. Sifat apa? Ulu, ketinggian. Allah maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya. Ya. Semua di bawah Allah azza wa jalla. Allah zatnya maha tinggi. Zat Allah di seluruh, di atas seluruh makhluk. Demikian pula kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Iya. Uluwul zat. Wa uluwul qahr. Wa uluwul qadr. Bukan hanya sekedar meyakini nama Allah al-aliyu saja. Namun juga kita yakini mengandung sifat ulu. Al-Azim. Al-Azim juga demikian. Ya. Bukan sekedar nama Al-Azim, namun mengandung sifat. Sifat apa? Azamah. Sifat Al-Azamah. Keagungan. Ya. Wabillahi itu. Sudah berapa nama kita baca dari ayat ini? Al-Hayyu, ya. Al-Aliyu, Al-Azim. Ya, tiga nama. Dan masing-masing itu memiliki apa? Sifat, mengandung sifat. Sifatul Hayat, kehidupan yang hidup itu maha sempurna. Sifatul ulu, sifat ketinggian, ya, yang ketinggian itu adalah ketinggian yang maha sempurna, wa sifatul azamah, dan sifat keagungan, yang keagungan itu maha sempurna. Nah. Lanjutkan ayat yang lain dalam surah Saba. Allah berfirman ayat 1 dan ayat 2. Wa huwal hakimul khabir. Akhir ayat. Wa huwal hakimul khabir. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, Dia Allah adalah Al-Hakimul Khabir. Maka kita sebagai seorang hamba membaca ayat ini, kita tetapkan Allahu Jalla wa'ala memiliki nama Al-Hakim. Itu nama Allah. Dan kita juga menetapkan nama Allah adalah mada? Al-Khabir. Nah. Dan kita juga menetapkan ya, sifat yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan sekedar mengatakan nama Allah Al-Hakim, tidak. Namun nama Al-Hakim mengandung sifat. Sifat apa? Hikmah. Wal-hukum. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, Dia sajalah ya, zat yang memiliki kesempurnaan dalam hukum. Dan segala sesuatu yang Allah tetapkan penuh dengan hikmah. Allah meletakkan segala sesuatu pada apa? Tempatnya. Maha adil. Ya. Allah tidak ditanya dan tidak boleh ditanya. Kenapa engkau memutuskan seperti ini ya Allah? Ya. Tidak bisa, tidak boleh. Allah menciptakan iblis. Tidak bisa manusia mengatakan, ya Allah kenapa engkau ciptakan iblis? Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali dengan apa? Hikmah yang maha sempurna. Nah, ya Allah kenapa engkau jadikan Abu Lahab, paman Nabi alaihi salatu wassalam, mati dalam keadaan kufur. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kenapa ya Allah? Tidak bisa dan tidak boleh. Karena kita yakin Allah Jalla wa'ala tidaklah menetapkan segala sesuatu kecuali dengan apa? Hikmah. Tidak salah. Tidak zalim. Allahu Jalla wa'ala, segala yang Allah tetapkan itu maha adil. Dan Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Naam. Wabillahi taufiq. Ya Allah, kenapa saya sampai tidak punya anak? Sampai saya, istri saya sudah tidak ada, tidak punya anak. Bisa. Kenapa lo? Kok kenapa? Kenapa engkau jadikan saya miskin ya Allah? Kenapa engkau jadikan saya sakit-sakitan ya Allah? Tidak boleh dan tidak bisa seperti itu. Menanyakan kepada Allah, kenapa ya Allah? Karena tidaklah Allah menetapkan segala sesuatu kecuali mana? Dengan hikmah. Coba kita lihat musibah yang menimpa di muka bumi. Ketika Allah menyebutkan kerusakan-kerusakan yang ada di darat dan di laut. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kerusakan-kerusakan itu begitu saja tanpa hikmah? Ternyata ada hikmah terkandung di dalamnya. Hikmah yang sangat besar. Coba kita lihat firman Allah. Allah berfirman, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat, di laut. Kerusakan yang banyak kita saksikan. Masaib, musibah, bencana, dan seterusnya. Telah banyak kerusakan di muka bumi disaksikan. Namun apakah Allah menjadikan kejadian itu begitu saja tanpa hikmah? Coba lihat di akhir ayat. La'allahum yarji'un. Barangkali manusia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini hikmah yang sangat besar? Orang yang tadinya lalai, bahkan mungkin dalam keadaan kufur, kalau dibiarkan dalam keadaan seperti itu, tidak ada ujian, tidak ada musibah, mungkin dia tidak akan bertobat dan tidak akan kembali. Namun ketika ada ujian, ada musibah, yarji'un, kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ada sebuah kejadian. Seorang yang murtad. Murtad karena menikah dengan seorang wanita Nasara. Baik. Ini potongan kisah, saya tidak tahu lanjutannya. Ya. Namun kecelakaan menimpa orang ini. Kecelakaan sampai dia lumpuh. Lumpuh tidak bisa apa-apa kecuali hanya pandangan matanya saja. Dimasukkan di rumah sakit. Nah, dan ketika itu kita diajak untuk melihat orang ini. Ya. Dalam keadaan dia sakit seperti itu sampai dokter memvonis ya, tinggal menunggu detik-detik kematian saja. Ya, kalau kondisi seperti ini menurut perkiraan apa? Medis. di saat itu ya, dijenguk dan dijaga oleh ibunya, Muslimah. Ternyata orang yang sudah lama murtad ini masih hafal Al-Fatihah. Masih hafal apa? Al-Fatihah. Dan dia kembali lagi masuk Islam. Ucapkan syahadat lagi. Didatangi oleh istrinya, tamu istrinya. Masih Nasor. Sambil membawa pendeta ke situ. Dilarang oleh ibunya. Jangan. Dicegah untuk bisa ketemu. Baik. Ini sebagian potongan kisah. Yakni, ternyata dengan musibah itu menjadikan seorang kembali lagi kepada Islam. Maka tidak boleh seorang bersuudzon kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang menimpa dirinya atau apa yang menimpa atas orang lain. Jangan suudzon kepada Allah atas apa yang menimpa diri kita atau atas apa yang menimpa orang lain. Kenapa demikian? Karena Allah Al-Hakim. Allah Azza wa Jalla Al-Hakim. Itu nama Allah. Dan juga nama Allah adalah Al-Khabir. Al-Khabir maknanya mengandung sifat Allah Maha sempurna ilmunya. Tidak ada yang luput sama sekali dari ilmu Allah. Mengerti segala sesuatu, ya, serinci-rincinya. Al-Khabir. Oleh karena itu, ayat berikutnya menunjukkan sifat Allah itu. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang masuk ke dalam bumi. Yang masuk ke bumi apa? Air yang meresap masuk ke bumi. Allah Maha tahu kemana air itu akan berjalan. Hewan-hewan yang memang apa namanya? Masuk ke dalam, yang ada di dalam, Allah Maha tahu. Tidak ada satu pun yang luput dari ilmu Allah karena Allah Al-Khabir. Wa ma yakhruju minha. Allah juga Maha tahu apa yang keluar dari bumi. Apa yang keluar dari bumi? Ya, segala sesuatu yang keluar dari bumi. Termasuk biji-bijian yang kemudian apa? Ya, mengeluarkan tunasnya. Ya. Allah Maha tahu. Petani pun tidak ada yang tahu ketika dia menanam ya, benih-benih atau biji-biji jagung dia tanam. Yang dia lakukan hanya sekedar memasukkan biji-biji itu, kemudian menutupnya, menyiraminya. Sebatas itu. Adapun kemudian tumbuh atau tidak, ya, apakah sang petani punya kuasa? Tidak, semua tahu, saya tidak bisa. Saya hanya diperintahkan untuk menempuh sebab itu saja. Adapun kemudian apakah itu akan tumbuh? Kemudian ketika tumbuh tunasnya, apakah akan terus berkembang? Kemudian ketika terus berkembang, apakah akan membuahkan hasilnya? Kemudian ketika membuahkan hasilnya, apakah hasilnya akan selamat sampai panen? Atau di tengah jalan ada musibah yang menimpanya? Hanya Allah saja yang Maha tahu. Itu Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama. Dan Allah Maha mengetahui apa yang turun dari langit. Apa yang turun dari langit? Hujan, termasuk malaikat-malaikat Allah yang bertugas untuk turun. Langit-langit itu penuh dengan malaikat. Dan malaikat tidaklah turun kecuali bi amrillah, dengan perintah Allah. Wa ma ya'ruju fiha. Dan Allah Maha mengetahui apa yang naik ke langit. Apa yang naik ke langit? Di antaranya malaikat-malaikat Allah. Termasuk amalan-amalan hamba. Amalan-amalan hamba itu naik ke atas. Tasbih, takbir, tahlil. Ya. Nah, dan seterusnya. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ini dua nama Allah yang lain. Yaitu Al-Hakim dan apa? Al-Khabir. Ikhwatul kiram rahiman wa rahimakumullah. Ilmu Allah yang Maha sempurna itu juga ditunjukkan dalam ayat yang lain dalam suratul An'am ayat 59 dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang ayat ini juga menunjukkan bahwasanya sekali lagi nama Allah bukan sekedar apa? Nama. Nama Allah bukan sekedar nama. Allah berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu." Dan di sisi Allah lah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara yang gaib. Di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban. La ya'lamuha illa huwa. Perhatikan ayat ini. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci yang gaib illa, kecuali siapa? Huwa, Allah. Jelas ayat ini mengatakan hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang di daratan dan di lautan, segala sesuatu. Ini ayat menyebutkan demikian, segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Tidak ada yang luput, semuanya Allah Maha tahu. Subhanallah. Lautan yang demikian luas dan dalam, Allah Maha mengetahui. Demikian juga daratan, bumi. Dan termasuk di antara kesempurnaan ilmu Allah, Allah mengetahui, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah ada daun yang gugur dari sebuah pohon kecuali Allah mengetahui. Berapa banyak daun yang gugur di malam hari ini, di saat ini. Allah tahu semuanya. Kalau kita diberi tugas untuk menunggu satu batang pohon saja untuk ya menulis kisah jatuhnya Pak, ya, daun-daun itu. Apalagi kalau banyak angin. Ya, mana dulu yang jatuh? Jatuhnya kemana? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Allahu Jalla wa'ala Maha mengetahui. Dan itu bukan satu pohon. Semua pohon yang ada di muka bumi. Allah Maha mengetahui tentang jatuhnya daun. Kisah daun tadi Allah Maha tahu. Allahu Akbar. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Tidak pula kisah tentang habbah, tentang biji yang berada di tengah kegelapan. Biji-biji yang ada di bumi itu, yang ditanam. Yang para petani meletakkan dalam kegelapan-kegelapan itu. Tidak ada yang tahu tentang biji-biji tadi kecuali Allah. Allah Maha tahu tumbuh atau tidak, hidup atau tidak. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering kecuali Allah Maha mengetahui, dan itu semuanya telah tercatat fi kitabim mubin, di dalam kitabim mubin yaitu Al-Lauhul Mahfuz. Nah, itu ilmunya Allah. Allah Al-Khabir, Allah Al-Alim, yang ilmu Allah Azza wa Jal adalah ilmu yang maha sempurna. Terkait dengan permasalahan ya, ilmu ghaib. Dari ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jelas bahwasanya hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang ghaib. Maka kalau ada orang yang mengatakan, saya tahu perkara yang ghaib, fa'lam annahu kadzdzab, ketahuilah dia pendusta. Atau ada orang yang mengatakan, fulan juga tahu gaib, fulan juga tahu gaib, tahu gaib. Dukun paranormal tahu gaib, itu juga mada kadzdzab, dusta. Dan ini keyakinan yang mengantarkan kepada kekufuran. Kenapa demikian? Karena kalau ada yang mengatakan, saya tahu perkara yang gaib, artinya dia telah mengatakan, saya sama dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tidakkah kita baca ayat ini? Allah mengatakan, dan di sisinya lah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali dia Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang bertanya, nah kalau Nabi, apakah Nabi tahu perkara yang gaib? Jawabannya tidak. Bukankah Nabi mengabarkan perkara-perkara yang gaib? Betul. Nabi mengabarkan perkara yang gaib, namun itu bukan karena mereka tahu perkara yang gaib. Mereka mengabarkan sebatas apa yang diwahyukan kepada mereka. Iya. Abu Lahab belum mati, tapi para sahabat sudah tahu Abu Lahab matinya mesti matinya kafir mesti. Kenapa demikian? Karena sudah turun apa? Ayat, masih hidup tapi sudah divonis. Sudah jelas. Dia akan masuk ke mana? Neraka, kan demikian. Sayasla naron dzalahab. Bukan hanya Abu Lahab, termasuk istrinya. Wamro'atuhu. Demikian pula siapa? Ya, istrinya. Nah, Nabi mengabarkan pada malam hari sebelum perang Badar. Malam hari sebelum perang Badar. Nabi menunjukkan tempat-tempat kematian para pemimpin-pemimpin Quraisy. Di sini nanti matinya Abu Jahal, di sini matinya Fulan, di situ matinya Fulan. Betul-betul ditunjuk oleh Nabi dengan jari beliau. Di sini matinya Fulan, di sini matinya Fulan, di sini matinya Fulan. Besoknya perang. Kaum muslimin hanya 300 sekian, 315. Sementara orang-orang musyrikin Quraisy 1000 dengan perlengkapan yang paling lengkapnya ketika itu, karena mereka sudah punya tekad untuk membunuh Rasul Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghancurkan seluruh kekuatan kaum muslimin. Sehingga persiapan mereka memang persiapan yang paling kuat menurut mereka. Sampai mereka datang perang Badar itu membawa perempuan-perempuan untuk pesta dan membawa khomer-khomer, arak-arak untuk mereka pesta. Sampai mereka mengatakan, nanti setelah kita menang, kita tidak langsung pulang, namun 3 hari kita berada di Badar, kita pesta-pesta, kita minum-minum khamr, agar seluruh manusia mengerti dan tahu siapa kita. Ini kan berarti sudah pasti akan apa? Menang menurut mereka. Tetapi kabar Nabi jelas menunjukkan justru mereka yang akan kalah. Ya, pemimpin-pemimpin mereka akan mati. Di sini Abu Jahal mati, di sini Fulan mati, di sini Fulan mati. Ketika terjadi perang dan perang usai, Allah mengirim 1000 malaikat dari langit. Dan termasuk yang ikut dalam perang itu adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Semuanya telah usai ketika disaksikan di mana kematian orang-orang itu betul seperti yang ditunjukkan oleh siapa? Nabi. Di situ Abu Jahal, kemarin Rasul mengabarkan, memang di situ. Yang lainnya juga sama, persis seperti apa yang ditunjukkan oleh Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi mengetahui perkara yang gaib? Jawabannya tidak. Kabar yang beliau sampaikan bukan karena beliau tahu perkara yang gaib. Tidak. Namun karena Allah mengabarkan. Karena Allah apa? Mengabarkan. Adapun beliau sebagai seorang manusia. Karena Rasul adalah manusia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Nabi, aku ini manusia biasa seperti kalian. Bagaimanapun juga saya manusia. Hanya saja saya dimuliakan karena Allah menurunkan wahyu. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, manusia biasa. Artinya sifat-sifat basyariyah ada pada beliau. Sifat-sifat manusia ada pada beliau. Beliau lapar, ya atau tidak? Beliau haus, beliau sakit, beliau juga meninggal. Beliau menikah, beliau juga punya anak. Beliau juga bersedih, terkadang beliau sedih. Beliau juga bahagia. Ya. Beliau alaihi salatu wasalam menangis ketika putranya Ibrahim ya, meninggal di pangkuan Rasul Ibrahim, putranya beliau. Sallallahu alaihi wasalam meneteskan air mata. Sampai sahabat yang di sampingnya heran. Ya Rasulullah, kau juga menangis. Iya. Ya, itulah rahmah. Air mata itu karena rahmah. Ini manusia. Dan beliau pun manusia yang tidak mengetahui perkara yang apa? Yang gaib. Tetapi itu tadi kisah betul. Rasul tadi menyebutkan Abu Jahal matinya di sini. Betul semuanya, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Allah mengabarkan. Dan Allah zat yang maha mengetahui perkara yang apa? Taib. Karena dalam kehidupan Rasul pun Rasul banyak contoh menunjukkan Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Banyak contoh. Ya. Ketika perang Uhud, kalau tadi perang Badar, beda dengan perang Uhud. Ya. Ketika perang Uhud, ya, ternyata yang terjadi adalah musibah yang menimpa kaum muslimin. Rasul berpesan kepada pasukan pemanah, kalian di sini saja di gunung ini. Lindungi kami dengan panah-panah kalian. Jangan kalian turun, apapun keadaan dan kondisinya. Kita menang, kita terdesak, jangan kalian turun, kalian panah. Lindungi kami dengan panah-panah kalian. Itu pesan Nabi. Ya. Ketika, ya, jadi terjadi perang antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Sufyan yang masih musyrik. Dan juga Khalid ibn Walid yang ketika itu juga masih musyrik. Namun kemudian nanti masuk apa? Islam. Ya. Dalam keadaan kaum muslimin menang ketika itu. Menang, subhanallah. Dan kaum musyrikin lari tunggang-langgang, meninggalkan ghanimah. Ditinggalkan, lari, pergi. Sepi sudah. Nah ini pasukan pemanah lupa dengan wasiat jarak Nabi. Melihat menang, sudah menang. Turun dengan niat untuk membantu. Lupa dengan pesan Nabi. Yang teringat hanya beberapa orang saja yang masih tetap berada di atas. Jangan turun, jangan turun. Ingat pesan Nabi. Namun, qaddarallah wa masyafa'an. Allah telah menakdirkan sesuatu sebagai ujian bagi kaum muslimin. Ini semuanya turun, tersisa beberapa orang saja di gunung. Ketika orang-orang musyrikin memutari Uhud dan melewati gunung Jabal Rumat ini, kelihatan Jabal Rumat kosong. Kosong. Khalid Ibnul Walid sebagai ahli strategi perang ketika itu, melihat ini kesempatan. Maka Khalid Ibnul Walid yang tadinya mau lari, kabur, segera mengambil alih gunung ini. Ya, dinaiki, dibunuh sahabat yang masih tersisa, kemudian dipanah Rasul dari atas. Keadaan apa namanya? Berbalik. Musibah menimpa kaum muslimin. Allah takdirkan kebaikan bagi kaum muslimin dengan wafatnya 70 orang kurang lebih sahabat, termasuk sahabat Hamzah ibnu Abdul Muttalib, termasuk juga sahabat Mus'ab bin Umair yang meninggal pada perang tersebut. Kalau seandainya Rasul tahu perkara yang gaib, sejak awal Rasul mengatakan akan terjadi seperti ini dan seperti itu, ya atau tidak? Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Rasul tidak tahu kalau ternyata beliau pun terluka dalam perang itu. Bahkan dikabarkan beliau wafat dalam perang Uhud. Terluka kepala beliau. Gigi beliau juga lepas atau rompol sebagian. Darah mengalir dari wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Satu lagi kisah ma'asyiral muslimin. Ya. Satu lagi kisah. Kisah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dalam sebuah perjalanan perang. Dalam perjalanan perang, Nabi beristirahat. Ketika itu beliau membawa istri beliau Aisyah. Aisyah ya, ketika itu ya, buang hajat atau bagaimana. Ketika beliau kembali lagi, ya, kalung beliau ini hilang. Kalungnya Aisyah apa? Hilang. Maka dikabarkan kepada Rasulullah, Rasulullah, kalung saya hilang. Nah, dan Nabi mencari kalung itu. Ini berharga, tidak menyanyiakan harta. Ya. Kalau masih bisa ada upaya pencarian, dicari. Ya. Bahkan ketika itu, ya, para sahabat pun ikut mencari. Subhanallah. Para sahabat merasakan kesedihan yang sudah dirasakan oleh Rasul. Mereka juga berusaha membantu apa yang ya Rasulullah SAW sedang melakukannya. Dicari. Dicari sampai malam, sampai menjelang subuh. Subhanallah. Ketemu tidak? Tidak ketemu. Rasul mencari, tidak ketemu. Para sahabat juga tidak ketemu. Sampai Rasul capek. Rasul sayah, kalau dalam bahasa Jawanya. Rasul tertidur di pangkuan Aisyah. Dari Aisyah di tenda, Rasul tidur capek. Mendekat waktu subuh, tidak ada air. Subhanallah, tidak ada air. Tidak ada air. Waktu itu belum ada ayat tayamum. Belum turun ayat tentang apa? Tayamum. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam tenda. Ya. Kalau bukan karena khawatir Rasul bangun, Abu Bakar sudah marah dengan Aisyah, putrinya. Ya. Intinya ini sebab kamu ini. Sebab kamu, ya. Tidak bisa yang bicara seperti itu kecuali sang ayah, ya kan demikian. Dia Abu Bakar bapak, ya, ayah. Wajar kemudian mengatakan kepada siapa? Putrinya. Namun tidak berani keras, tidak juga berani karena Rasul sedang tidur ketika itu. Khawatir Rasul terbangun. Ini karena kamu. Sahabat jadi sibuk mencari apa? Kalung. Sampai pagi hari ini, posisi kita masih di sini, tidak ada air di sini. Padahal sudah dekat waktu sholat, tidak ada air untuk wudu. Baik. Bangunlah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ternyata beberapa waktu kemudian turun ayat tentang apa? Tayamum. Jadi keadaan sekarang berubah. Ayat tayamum itu sebab turunnya karena siapa? Aisyah, ya kan? Jadi sebab kebaikan. Ya atau tidak? Sebab kebaikan. Ya. turun ayat tayamum sehingga jalan keluar bagi kaum muslimin. Jadi kalau bicara tayamum, ingat kisah ini. Kisah keberkahan yang Allah berikan kepada keluarga Rasul alaihi salatu wasallam, keberkahan yang Allah berikan kepada Aisyah, keluarga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, turun kemudahan. Tayamum enggak ada masalah. Karena sudah enggak ketemu kalung itu, maka Rasul memutuskan untuk sudah tinggalkan saja. Kita pulang ke Madinah. Baik. Aisyah masuk lagi ke Haudaj. Haudaj itu kemah yang tenda kecil yang biasa ditempati oleh kaum wanita, kemudian diletakkan di atas unta. Aisyah naik ke atas Haudaj, kemudian Haudajnya diletakkan di atas apa? Unta. Begitu Haudaj diangkat, ternyata kalungnya di bawah apa? Haudaj. Ketemu di mana? Di situ. Jadi sepertinya ketika Aisyah akan keluar, ya sudah jatuh dulu, ya. Ketika beliau turun, jatuh kan mesti turun dulu, jatuh kemudian tertutup oleh apa? Haudaj. Apa faedah dari kisah ini? Ini kisah menunjukkan Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara yang gaib atau tidak? Tidak tahu. Wali-wali Allah, para sahabat tahu perkara yang gaib atau tidak? Tidak tahu. Nah, kalau sudah tahu, kenapa harus dicari ke sana kemari? Ya. Tidak usah dicari, tidak usah bingung. Itu loh di bawah apa? Ya. Tidak mungkin Rasul akan menyusahkan para sahabat. Sementara Rasul alaihi salatu wasallam adalah seorang yang sangat penyayang kepada sahabat-sahabatnya. Rasul tidak ingin sahabat-sahabatnya itu susah. Ya. Rasul saja beliau sengaja untuk tidak sholat berjamaah, tarawih. Karena takut seandainya apa? Tarawih itu diwajibkan. Beliau hanya sholat beberapa kali berjamaah. Setelah itu beliau tidak. Khawatir diwajibkan. Tidak mungkin Rasul alaihi salatu wassalam mengetahui perkara yang, yakni mengetahui kalung itu di situ, kemudian ya, membiarkan para sahabat sampai apa? Bersusah payah mencari kalung tadi. Ini diantara kisah yang menunjukkan bahwasanya Nabi tidak tahu perkara yang apa? Yang gaib. Nah, sepertinya sudah dibahas mestinya di dalam kitab Fathul Majid. Nah, pembahasan tentang apa? Ya, bagaimana syaitan ya, membantu tukang dukun-dukun. Ya. Karena mungkin ada syubhat di sini. Ada syubhat. Labas kita sebutkan syubhat diantara syubhat. Kalau memang Allah saja yang tahu perkara yang gaib, tapi kenapa itu dukun-dukun bisa menebak ya, di mana barang yang apa hilang misalnya. Datang ke dukun, Pak dukun, sepeda saya hilang. Oh, sepeda kamu di kuburan ini dan itu, di atas pohon ini. Didatangi kuburan, ternyata betul sepeda itu di atas apa namanya? Ya, di atas pohon. Oh, berarti Pak dukun tahu perkara yang apa? Gaib. Iya atau tidak? Betul enggak itu dalilnya? Antum yang jawab sekarang. Saya tidak mau jawab dulu. Gimana? Dukun tahu gaib enggak? Enggak tahu. Lihat terus kisah itu bagaimana jawabannya? Hah? Datang dari setan. Ada berita ya. Ada pembantu-pembantunya. Ada pembantu-pembantunya dari kalangan jin, setan. Jadi itu bukan lagi perkara gaib. Hakikatnya bukan perkara apa? Gaib. Kejadian pencurian. Bukan hanya sang pencuri saja yang tahu, ya. Malaikat tahu yang mencatat pencurian itu. Tahu malaikat. Ya. Jin yang merupakan korin yang mengiringi dia juga tahu kejadian tadi. Atau makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya dari jin-jin itu tahu. Dan jin-jin yang memang jelek bantu membantu, bahu membahu satu dengan yang lainnya. Mereka cari berita dikabarkan kepada apa? Kepada dukun, ini barang yang sudah sampai di sini. Loh kok sampai tempat yang tinggi sekali? Ya mungkin saja jin yang mengangkat apa namanya? Ya, sepeda itu ditaruh di atas pohon yang paling tinggi. Mungkin saja. Lah wong istananya atau arsnya, tempat duduknya siapa? Singgasananya Ratu Sabah yang jaraknya beribu-ribu kilo itu. Ya, jin ifrit saja bisa mengatakan, saya bisa membawa sebelum kau berdiri dari apa? Ya, tempat duduk Nabi Sulaiman. Nah, ya bisa saja mungkin. Jadi sekali lagi, itu bukan dalil. Dukun tahu perkara yang apa? Gaib. Karena itu bukan gaib. Hakikatnya bukan perkara yang apa? Gaib. Itu perkara yang sudah terjadi. Nah, masih ada syubhat lagi Ustaz. Apa itu? Dia menebak sesuatu yang belum terjadi. Kalau ini kan sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi. Ya. Besok nomor yang keluar adalah Ya. Nah, ini kan. Nomor yang keluar adalah, nah, kalau sudah seperti ini, nomor motor kamu. Ya. Misalnya, entah itu buntutnya, atau kepalanya, atau semuanya utuh. Lu kok betul? Pertama kita katakan. Ya. Orang ini yang tanya kepadanya sudah berapa orang? 100 orang mungkin sudah tanya. Ya. Nomor buntut semuanya tanya. Nah, yang benar berapa? 1. Dari 99 yang tanya atau lebih, ternyata salah semua. Dua kamu itu gimana? Apakah tidak kamu bawa kepada? Ya. Ini berarti kebetulan saja. Buktinya yang 99 salah. Yang benar berapa? 1. Masa yang salah 99, yang benar 1, dan dikatakan dia tahu perkara yang gaib? Ya ini tidak berakal namanya. Ya kan? Ini satu sisi. Sisi yang lain bisa jadi memang, ya, memang seperti itu. Ini berita ini betul, ya, padahal belum terjadi. Itu diantara berita-berita yang dicuri oleh siapa? Oleh jin dari berita-berita langit. Allah Jalla wa'ala memutuskan urusan-urusan setiap hari, setiap saat. Ya. Kemudian terjadilah perbincangan diantara malaikat di langit dunia. Ya, tentang apa yang Allah putuskan. Nah, syaitan ini berbondong-bondong, bertumpuk-tumpuk sampai ke langit, berusaha mencuri berita. Di antara berita-berita itu ada yang memang Allah takdirkan bocor sampai ke siapa? Memang Allah takdirkan. Kalau Allah berkehendak tidak sampai, tidak sampai. Jadi disambar oleh, ya, memang diketahui oleh siapa? Didengar oleh jin ini. Kemudian disampaikan ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya. Ya. Ada yang sampai, ada yang tidak. Ya. Allah mengirimkan bintang-bintang berapi atau dilempar dengan sihab atau nang. Kalau Allah takdirkan sampai, sampai ke dukun. Berita itu, ya tentunya berita itu benar. Ya. Tapi satu kebenaran yang sudah dicampur dengan sekian kedustaan oleh jin. Sehingga kembali kepada ayat yang telah kita baca. Hanya Allah saja yang mengetahui perkara yang apa? Yang gaib. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Naam. Wabillahi itu. Kita tambah sedikit ikhwan sampai selesai pembahasan masalah ilmu. Ayat berikutnya firman Allah dalam surah Fatir. Wa ma tahmilu min unsa wa la tadha'u illa bi ilmihi. Dan tidak ada apa-apa yang dikandung oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan, betina-betina, dikandung oleh ibu-ibu atau dikandung oleh hewan-hewan betina, ya. Atau apa yang dilahirkan illa bi ilmihi, kecuali semuanya dengan ilmunya siapa? Allah, Allah Maha mengetahui. Nah, yang ada di rahim itu hanya Allah saja yang tahu. Seperti Allah sebutkan dalam ayat ini dan seperti Allah sebutkan dalam surat Luqman, ya. Baik. Hanya Allah saja yang mengetahui ma fil arham, apa yang ada di dalam apa? Rahim. Kalau ada yang mengatakan, "Loh, itu Pak dokter tahu." Ya. Di USG, ya. Ketahuan ini laki-laki atau apa? Perempuan. Nah, gimana jawabannya? Satu lagi. Tepes, ya kan? Satu lagi jawab. Loh, Pak dokter tahu itu. USG. Apa jawabannya? Katanya yang tahu rahim hanya siapa? Allah. Nah, itu dokter tahu. Apa jawabannya? Baik. Kalau orang kaget, biasanya yang mau dijawabkan jadi apa? Lupa, kan gitu ya? Mandu, berarti sebenarnya bisa jawab. Baik, kembali pada ayat ini. Hanya Allah saja yang mengetahui. Sekarang kita tanya kepada orang tadi yang mengatakan, dokter kan tahu. Ya, pertanyaan ini bisa jadi pertanyaan karena apa? Ya, karena ya memang bingung. Wajar. Dan itu muncul pertanyaan itu. Ya. Pada sebagian kaum muslimin yang tentu butuh jawaban. Jangan dibiarkan merusak akidah. Ya. Mas, kan Allah ngendika seperti ini ya. Hanya Allah saja yang tahu apa yang dirahim. Tapi dokter itu tahu. Ini bagaimana? Dengan penemuan alat-alat canggih ini. Ketahui. Wabillahi itu. Maka kita katakan, apakah urusan rahim itu hanya sekedar laki-laki dan apa? Perempuan. Kita tanya dulu. Kan tidak ya. Urusan rahim itu segala sesuatu yang terjadi di rahim. Ya, sejak air atau benih itu bertemu dengan benih. bibit dengan bibit ketemu. Ya. Air laki-laki dan wanita ketemu. Taib, ini kejadian yang ada di rahim. Apakah akan terjadi pembuahan atau tidak? Siapa yang tahu? Hanya Allah saja. Kalau terjadi pembuahan, kemudian menempel pada dinding rahim, apakah akan berkembang atau tidak? Siapa yang tahu? Hanya Allah. Dokter tidak tahu. Ilmu-ilmu itu tidak bisa mengerti. Alat-alat itu tidak mengerti. Kalau berkembang, berkembangnya sempurna atau berkembangnya kurang, juga tidak ada yang tahu. Kecuali siapa? Ya. Allah Jalla wa'ala. Berkembangnya sempurna atau tidak. Ya ada yang berkembangnya. Ternyata berkembang, kelihatan loh kok dua kembar. Ya, ya Allah yang telah menetapkan itu. Ada yang berkembang kemudian cacat. Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang lahir dalam keadaan kurang, lahir Allah Azza wa Jalla menetapkan dengan hikmah. Dengan hikmah. Subhanallah. Dan Allah tidak menetapkan sesuatu kecuali mesti dengan segala sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Bukan hanya sekedar masalah laki-laki dan apa? Wanita. Kalau kemudian lahir atau sebelumnya ketika umur 120 apa? Hari diutus apa? Malaikat. Kan demikian ya. Dokter tahu enggak malaikat itu nanti datang? Itu kejadian di mana? Di rahim. Alat-alat itu bisa mendeteksi atau tidak? Tidak. Kita tahu dan kita yakin ya ketika telah genap umur itu yursalu ilaihil malak, Allah mengutus malaikat kemudian ditetapkan ya rezekinya, ajalnya, ya semuanya. Apa dokter tahu? Jawabannya apa? Tidak. Jadi urusan di rahim itu demikian banyak. Bukan hanya sekedar laki-laki dan wanita. Kemudian mari kita renungkan lagi. Dokter dan alat itu mendeteksi laki dan perempuan. Itu setelah terbentuk janin ini. Ya atau tidak? Kalau baru seminggu apa ya bisa? Dua minggu apa ya bisa? Kan tidak. Pada umur tertentu. Baru bisa apa namanya? Kelihatan dideteksi. Itu pun banyak. Dan ada kejadian apa? Salah. Anak panjenengan perempuan. Alhamdulillah. Lagi kepingin punya anak perempuan. Beli rok. Beli macam-macam sudah banyak. Sampai tetangga-tetangganya dan apa kerabatnya. Kalau mau ngadu. Ngadu pakaian perempuan ya. Nah sudah semuanya. Lama. Begitu lahir apa? Laki-laki. Lus, gimana ini pakaiannya? Ya, ini kejadian ya kan. Sudah disiapkan popok laki-laki yang keluar apa? Perempuan. Sudah disiapkan perempuan keluar apa? Laki-laki. Oh, kok beda? Salah. Jadi ternyata dulu itu yang dikira laki-laki ternyata jentik, ya kan? Ya. Wah, ini kelihatan. Mungkin. Ya. Ada kisah sampai ke saya. Jadi dari USG itu kesimpulannya kembar. Kembar. Begitu lahir ternyata apa? Satu. Nah, ini hanya sekedar contoh. Ikhwatil kiram. Kembali kepada ayat. Bahwasanya semua yang ada dalam rahim hanya Allah saja yang tahu. Wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmihi. Naam. Wal akhir yang terakhir ikhwatil kiram adalah ayat di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Ini masih berbicara tentang apa? Tentang ilmu. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, menciptakan alam semesta ini di antara hikmahnya li ta'lamu, agar kita meyakini. Kita melihat alam semesta ini, langit, bumi, semuanya seisinya. Allah menciptakan ini di antara hikmahnya agar kita tahu, agar kalian semuanya tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala apa? Sesuatu. Melihat langit yang demikian luas, kita mengambil kesimpulan Allah ala kulli syai'in qadir. Melihat gunung juga kita meyakini Allah ala kulli syai'in qadir. Melihat bagaimana Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semuanya ini. Ya, agar manusia tahu ya bahwasanya Allah azza wa jal maha kuasa atas segala sesuatu. Dan tentunya tidak mungkin itu semuanya terjadi kecuali karena Allah zat yang maha memiliki apa? Ilmu. Ya. Wa annallaha, dan agar kamu tahu bahwasanya Allah azza wa jal qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada yang luput dari ilmu Allah jalla wa ala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat ya yang menyebutkan tentang nama-nama Allah dan sifat. Jadi kita sudah menambah beberapa nama-nama Allah yang wajib kita yakini, al-hayyu, al-aliyu, kemudian apa? Al-Azim. Kemudian Al-Hakim dan apa? Al-Khabir. Dan juga sudah disebutkan contoh bahwasanya nama Allah bukan sekedar apa? Nama. Ketika Allah menyebutkan nama Allah adalah Al-Khabir, Allah memiliki nama Al-Alim, artinya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatu dengan rinci dan tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perkara yang gaib hanya Allah saja yang mengetahui, termasuk apa yang ada dalam apa? Rahim, hanya Allah saja yang apa? Mengetahui. Dan ilmu Allah itu qad ahata bi kulli syai'in ilma, meliputi segala apa? Sesuatu. Nah, jadi nama Allah bukan sekedar nama, namun nama Allah mengandung sifat yang maha sempurna dan maha tinggi. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.